jodoh, pati, rezeki, kuwi wis ana sing ngatur. Sak kuat-kuate aku merjuangi rasa iki, panggah kalah karo takdir. Iki dudu tepung kanji, Mas. Lek wong tuwa ora ngerestui, didik bayi dadi solusi. Wes to, aku ikhlas. Jadi sayang. Yeah.